السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang enggak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang senantiasa mengawal kehidupan kita, mendampingi, menyertai, dan sangat sulit dibayangkan ada orang yang bisa menghitung nikmat tersebut, dan pastinya nggak ada yang bisa menghitungnya. Oleh karena itu, camkanlah hadirin sekalian bahwa nikmat Allah itu membutuhkan rasa syukur agar tetap langgeng, agar tetap bertahan, agar tetap bertambah. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan tidak heran ulama mengatakan asyukru hafidh, syukur adalah cara mempertahankan dan menjaga nikmat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berusaha dan terus berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa yang kau ajarkan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Kepakarannya tidak diragukan lagi. Dan di antara keberuntungan dalam hidup kita, kita bisa berinteraksi dengan salah satu karya beliau, yaitu Riyadhus Shalihin, sebuah buku yang terbukti diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jembatan hidayah jutaan orang, menampingi kehidupan mereka, memperbaiki kualitas hidup mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluaskan keutamaan seorang hamba di atas effortnya. Dan ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik untuk bisa mendapatkan ibrah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama An-nafaqa 'alal 'iyal, nafkah kepada al-iyal, kepada keluarga dan pihak yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita sedang berada di hadis pemungkas atau di dalil terakhir, dalil penutup dalam bab ini, dalil yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, yadul ulia khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Wa khairu sadaqa ma kana 'an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah apa yang lebih dari batas kecukupan. Hadirin, kita sudah bahas tentang masalah tangan di pertemuan yang lalu. Maka mari kita lanjutkan hadis ini Nabi SAW mengatakan, wabda biman ta'ul, mulailah dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau kita ingin berinfak, kita ingin bersedekah, kita ingin memberikan uang atau memberikan pemberian, maka mulai dari yang menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari nafkah. Mulai dari nafkah. Selalu berpikir demikian. Mulai dari orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita semua menyepakati dan memperjuangkan itu, maka insya Allah gak akan ada banyak masalah seperti hari ini. Karena setiap orang fokus pada kotaknya masing-masing. Fokus pada tanggung jawabnya masing-masing. Dan akan terjadi harmonisasi dalam masyarakat. Yang terjadi adalah ketika ada sebagian yang menyia-nyiakan pihak yang menjadi tanggung jawabnya, dan akhirnya yang menjadi tanggung jawabnya itu bertumpu pada pihak lain. Akhirnya ini menguras perhatian pihak lain atau menambah beban pihak lain. Nanti pihak yang dibebankan itu akhirnya gak perform karena bebannya terlalu banyak. Akhirnya menyia-nyiakan sebagian pihak, dan bisa jadi pihak yang menjadi tanggung jawabnya lagi. Jadi kemana-mana itu, gak selesai-selesai. Tapi kalau kita bisa fokus pada tanggung jawab kita masing-masing, maka ini yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ibda biman ta'ul, mulailah ya dengan orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Lalu Nabi SAW melanjutkan dengan sabdanya, wa khairu sadaqah makana an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari batas kecukupan. Dan ini ada korelasi dengan kalimat sebelumnya. Jadi setelah Nabi SAW mengatakan dahulukan orang yang menjadi tanggung jawab Anda, lalu Nabi SAW mengatakan wa khairu sadaqah makana an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari batas kecukupan. Apa yang dimaksud itu? Hadirin Allah muliakan. Dijelaskan dalam beberapa literasi, di antaranya Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama mazhab Syafi'i juga. Dijelaskan bahwa wal mukhtar anna ma'na al-hadits afdhal shadaqah ma waqa'a ba'da al-qiyam bi huquqin nafs wal 'iyal. Bahwa sebaik-baik sedekah adalah setelah kita menunaikan hak-hak diri kita dan hak-hak keluarga kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi sedekah itu diberikan setelah kita memenuhi dan menyelesaikan kebutuhan diri kita dan kebutuhan keluarga kita. Dan ini mengingatkan kita pada doa dua malaikat. Makanya ulama mengatakan bahwa doa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak memberi atau tidak berinfak, itu infak sunnah. Infak wajib. Atau nafkah. Adapun infak sunnah secara umum gak masuk ke dalam doa tersebut. Karena sekali lagi itu bisa jadi orang gak punya uang setelah menunaikan hak diri dan keluarganya. Jadi sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kita menunaikan hukuki nafsi wal iyal, hak diri dan hak iyal, hak yang menjadi tanggung jawab kita, istri, anak-anak, keluarga. Bihaitsu la yasir al-mutasaddiq muhtajan ba'da shadaqati ila ahad. Salah satu poinnya, kata para ulama, agar orang yang bersedekah itu setelah memberi tidak menjadi orang yang butuh terhadap orang lain. Jadi dia selesaikan dulu hajatnya, kebutuhannya dan keluarganya, baru dia sedekah. Sehingga setelah dia bersedekah itu, sedekah yang sunnah itu, dia tidak berubah statusnya menjadi orang yang butuh sama pihak lain. Bisa dimengerti. Jadi kalau dia langsung kasih pihak lain, sedangkan dia belum menunaikan hak dirinya dan keluarganya, begitu dia kasih, istrinya minta uang bulanan. Oh iya ya, aku ya baru, aku udah ngasih ke Pak Fulan, gitu kata suaminya. Ya ini gimana, anak-anak harus sekolah. Iya, ya anak-anak harus sekolah ya. Gitu. Anak-anak gak kerja aja. Gimana kerja? Ini anak-anak baru kelas 1 SD misalnya gitu. Yaudah, aku cari pinjaman. Jadi akhirnya nyari pinjaman. Akhirnya dia butuh sama orang. Boleh gak aku minjem ini. Atau misalnya dia minta sama orang, boleh gak aku minta? Loh, bukannya kemarin dapat uang, ya aku udah bagi-bagiin gitu. Jadi kenapa setelah menunaikan hak diri dan hak keluarga, agar ia tidak membutuhkan orang lain setelah bersedekah. Pemakna al-ghina fi hadzal hadits husulu ma tadfa' bil hajah. Atau ma tudfa' bihil hajatu dharuriyah. Husul ma tudfa' bihil hajatu dharuriyah. Jadi maksud ghina di sini kecukupan, kita lihat hadisnya lagi, kecukupan sesuatu yang sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari batas kecukupan. Nah, batas kecukupan itu apa sih gitu loh. Batas kecukupan kata para ulama kembali dalam di referensi yang sama itu hajat darurat itu maksudnya. Jadi sebaik-baik sedekah itu setelah kita menunaikan hajat darurat kita. Kalau bahasa kita sekarang bahasa kebutuhan primer ya, kebutuhan primer gitu loh. Kebutuhan primer itu setelah kebutuhan primer. Nah itu sebaik-baik sedekah. Jadi selesaikan dulu kebutuhan primer kita, kebutuhan primer istri kita, kebutuhan primer anak kita, baru silakan berinfak. Itu sebaik-baik infak dan sedekah. Contohnya apa? Kal akli indal ju' al musyawish alladhi la sabru alih wa satril awrah wal haja ila ma yadfa' bihi anhu nafsahul adha. Seperti contohnya pangan gitu. Primer kan sandang pangan papan gitu. Jadi seperti contohnya makanan kata para ulama, di kondisi yang laparnya benar-benar luar biasa. La sabra alaih, ya enggak bisa ditahan dengan kesabaran. Jadi lapar yang bahaya gitu, dia bisa kemana-mana, bisa jatuh sakit, bisa ngerusak dan sebagainya, dan nggak bisa ditahan dengan kesabaran. Bukan lapar yang biasa gitu ya, gitu. Aduh aku lapar lagi, kita ngambil dulu loh. Tadi bukannya baru makan mie ayam? Ya itu kan setengah jam yang lalu, itu beda gitu loh. Setengah jam lalu makan mie ayam pengen lapar lagi. Oh iya, setengah jam yang lalu tuh udah lapar ya mas, lapar lah gitu loh. Bukan lapar yang kayak gitu. Tapi yang lapar benar-benar tuh gak bisa dibendung dengan kesabaran. Lapar luar biasa. Dan sebagian orang tuh lapar tuh sakit, gak bisa mikir, gak bisa fokus, temperamental, dan seterusnya. Dan bisa kemana-mana. Kan begitu. Makanya kan dalam 1-2 bidang kan ada teori kalau Anda ingin mengalahkan pihak lain buat dia kelaparan, terus pihak itu udah bisa mikir, nggak bisa logis, nggak bisa segala macam, udah halu dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa dilawan dengan kesabaran, lapar kayak gitu. Wasatril aurah gitu loh, atau diantara yang lain menutup aurat. Jadi kalau kita ada uang misalnya 200.000, kita ada opsi kasih A atau kita beli baju agar aurat kita tertutup. Ya beli baju lah. Jangan sampai mbak kok buka, kok mbak nggak pakai baju? Ya habis aku udah infakin gitu loh. Kan nggak lucu banget gitu loh. Akhirnya dia nggak pakai baju kemana-mana dengan alasan uangnya baru aja diinfakkan. Angkat beli baju dulu, tutup aurat dulu mbak gitu loh. Jadi satu aurat, makanya kan kebutuhan primer pangan sandang gitu. Atau kebutuhan lain yang bisa menolak ada tuh rasa sakit, gangguan dan mudarat dan lain sebagainya. Nah, sebagai ulama menjelaskan seperti yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, hal-hal ini itu itu bahkan dijelaskan fala yajuzul itharu bihi bal yahrum, enggak boleh itsar, kata para ulama atau kata sebagian ulama, enggak boleh itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain, bahkan haram. Ya karena itu tadi, jadi kita enggak boleh itsar kasih orang sehingga kita enggak pakai baju, itu enggak boleh. Harus kita dulu tutup aurat dulu, ya misalnya demikian. Kenapa? Wadzalika annahu idza atharu ghairahu bihi adda ila ihlaki nafsihi awil idrari biha aw kashfi auratihi. Karena kalau dia itsar itu artinya mendahulukan orang lain dibanding dirinya, maka ini akan membuat kehancuran bagi dirinya atau merusak, merugikan besar, atau membuat dia tidak menutup aurat, auratnya terbuka. Famura'atu haqqihi aula 'ala kulli hal, maka mengedepankan hak dia pribadi atau hak iyalnya, keluarganya, tanggungannya itu harus didahulukan. Fa idza saqatat hadhil wajibatu sahal itsar. Nah, kalau ini udah di-cover, baru silakan itsar. Silahkan dahulukan orang lain gitu loh. Jadi kalau bahasa kita mungkin kalau kebutuhan primer sudah tercover, maka silahkan dahulukan orang lain dibanding kebutuhan sekunder kita gitu loh. Jadi kalau primer sudah tercover, maka silahkan dahulukan orang lain dibanding kebutuhan sekunder kita atau apalagi tersier. Wakanat sadaqatuhu hiyal afdala. Dan dalam kondisi itu, ketika kondisi kebutuhan primer yang darurat itu sudah tercover, maka sedekahnya dia itulah sedekah yang paling afdol, yang paling baik. Kenapa demikian? Karena kalau sudah tercover, nah insya Allah kalau ada kebutuhan gitu, dia masih bisa bertahan. Karena bukan kebutuhan primer. Alhamdulillah. Ya, dikumulai syurah badaku. Itu baik. Jadi itu, dan juga dari sisi psikis dijelaskan oleh sebagian ulama yang lain, diantara dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini, kalau tadi kan dari sisi kebutuhan primer, dari sisi psikis kata Imam Nawawi, dan ini penting, dan lihat bagaimana para ulama ngebahas dari banyak sisi, membahas dari banyak angle. Kata Imam Nawawi rahimahullah, li'anna man tasaddaqa bil jami' yandam ghaliban aqad yandam idha ihtaj. Karena orang itu kalau dia memberikan semua hartanya sehingga kebutuhan primernya enggak tercukupi gitu, dia kebutuhan daruratnya enggak tercukupi, enggak punya uang lagi gitu, dia kasih, dia infakkan semua sehingga kebutuhan daruratnya nggak bisa terpenuhi dan lain-lain. Itu mayoritas kasus kata Imam Nawawi, yandam, akan nyesal atau kemungkinan nyesal ketika dia butuh. Jadi beda ketika orang ditanya siap nggak nginfakin hartanya semua atau sehingga kebutuhan primer Anda enggak tercukupi. Mungkin kalau dalam kondisi nyaman dia bilang siap gitu loh. Siapa takut? Tapi kan dia belum ngerasain. Nah, kan orang yang sudah ngalamin mayoritas enggak sanggup. Nyesel. Nyesel, ya kenapa ya? Itu dan setan bermain di sana, dibuat dibuat apa, sehingga kan nanti akhirnya dia nggak dapat pahala. Kalau dia leman, dia ngungkit-ngungkit, atau dia ini, dia nggak ini, atau ketika dia berinfak, syaitan kan ingin membuat dia jatuh ke dosa yang lebih besar lagi nantinya. Artinya secara psikis, secara kejiwaan, memberikan infak di posisi itu tuh berat gitu. Dan kita secara umum ya, jangan sok jago. Karena kesimpulan para ulama seperti Imam Nawawi, mayoritas nyesal. Makanya sebagian ulama ketika ditanya boleh gak menginfakkan seluruh hartanya, sebagian mereka bilang boleh dengan syarat hati Anda dan jiwa Anda bisa, apa kalau bahasa kita, bisa bermain seperti apa yang dijalani oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menginfakkan seluruh hartanya. Kalau enggak, jangan coba-coba. Mayoritas nyesal. Makanya yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq kan anomali. Bisa semuanya yang beliau kasih. Dan itu pun juga bukan berarti dipastikan beliau menelantarkan keluarga, kan? Enggak. Apalagi kehidupan di zaman itu jauh lebih sederhana daripada hari ini. Dan mendapatkan rezeki harian jauh lebih mudah daripada hari ini. Tapi kembali lagi, jadi harus diperhatikan, kenapa lebih afdal? Agar terjaga gitu loh. Lihat bagaimana Islam tuh luar biasa, hadirin. Gak modal semangat aja, kasih semua, enggak. Jadi Nabi SAW itu memperhatikan psikis umat secara umum. Makanya kan kata Nabi SAW, hada dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini itu mudah. Dalam arti yang utuh ya gitu loh. Dan panjang mungkin kalau kita bahas dalam masalah ini. Tapi intinya itu tadi. Kalau Anda mau berinfak, sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah itu setelah kebutuhan Anda dan keluarga Anda terpenuhi. Karena mayoritas orang tuh nyesal. Atau bisa jadi kalau dia gak nyesal, keluarganya nyesal. Istrinya belum, gak siap gitu loh. Akhirnya istrinya nyesal. Gue bingung sama laki gue gitu loh. Dia tuh ikut kajian apa sih? Misalnya begitu, karena habis-habis ikut kajian suaminya semangat gitu loh. Sampai semuanya diinfakkan gitu loh. Ini anak-anak besok mau makan apa ya? Gak ada gitu loh. Semua dikasih. Iya, kalau suaminya bisa handle atau ngelit istrinya. Kalau enggak, ribut deh. Jadi kita sedekah sunnah, rumah tangga kita berantakan. Dan itu sangat mungkin terjadi. Oh, ada rumah tangga orang yang sudah ngaji, udah hijrah segala macam, itu cerai gara-gara ternyata beda kamus dalam mentafsirkan sederhana. Gitu. Jadi suaminya pas nikah bilang, pokoknya kalau nikah sama aku kita hidup sederhana ya, kata calon istrinya, bismillah. Gitu. Itu yang Anda cari, itu yang Anda inginkan. Dunia itu sementara, bla bla bla. Ternyata nikah, begitu nikah bermasalah besar dan akhirnya cerai. Kenapa? Karena tafsir sederhananya beda. Di dalam tafsir, buku tafsir suaminya, tafsir pribadi bukan tafsir Quran ya, tafsir suaminya, sederhana itu artinya misalnya makan tempe. Menurut buku tafsir istrinya, sederhana itu makan ayam. Ini beda tempe sama ayam, itu bisa cerai. Ketika istrinya komplain, kan kita udah sepakat. Kita hidup sederhana. Ya ini makanan kita. Suami istri kata, oh sederhana tuh bukan ini. Gitu. Kan begitu hadirin. Dan itu bisa aja gitu. Kan bisa aja misalnya antum ngelamar apa namanya misalnya hadirin maju ke wanita penggemar makan masakan Padang. Kita makannya sederhana aja, siap sederhana. Sederhana tafsir Anda dengan calon itu beda. Gitu loh. Iya lah, ngerti lah kita. Beda tafsirnya itu loh. Kamu gak apa-apa kalau setiap hari kita makan sederhana aja. Bismillah. Tawakkal ala Allah, kata calon istrinya. Gitu. Begitu dikasih warteg, shock istrinya. Loh, gimana kok warteg? Kan sederhana. Oh, sederhana tuh beda, Mas. Kita udah sepakat sederhana. Gitu. Tertulis lagi. Setiap hari kita makan sederhana. Ini apa? Ini warteg misalnya begitu. Itu perlu makan, perlu didudukan. Gak semua orang siap. Itu. Jadi, hadirin Allah muliakan. Makanya, untuk menutup pintu-pintu itu, mayoritas orang akan nyesel. Belum lagi kalau punya keluarga. Bisa jadi istri kita gak siap. Oh, istrinya gak soleh, Ustaz. Belum tentu gak, bukan gak soleh, tapi level orang kan beda-beda. Kesolehan itu beda-beda. Ada banyak orang soleh hari ini, tapi apakah level kesolehan orang hari ini sama dengan level kesolehan di masa Imam Syafi'i rahimahullah? Ya beda lah. Kita tarik garis lurus ke atas lagi, apakah sama dengan level kesolehannya tabi'ut tabi'in? Ya beda. Di level kesolehan tabi'in ya beda. Di level kesolehan sahabat Nabi SAW, ya beda. Makanya ini penting dalam masalah ini. Jadi lihat bagaimana para ulama melihat dari sisi batin, dari sisi zahir. Dari sisi zahir atau dari sisi konkret atau material, dijelaskan tadi yang gak tepat lah. Gara-gara ngasih orang sedekah, Anda gak pakai baju kemana-mana, itu kan gak tepat. Gak boleh kayak gitu. Dan dari psikis-psikis, mayoritas orang nyesel. Dan itu baru dialami setelah ngejalanin. Ngejalanin itu gak mudah. Jadi, kembalikan saja ke sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau kasih, setelah kebutuhan primer kita dan keluarga tercover, baru kasih orang. Itu afdol, yang terbaik. Yang terbaik. Itu poin. Allah taala misal, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Dan insyaallah kita buka sesi tanya besok ya, hadirin. Bismillah, kalau Allah kasih kemudahan dan pertolongan. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.